Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, sore hari ini kita ngumpul nongkrong bareng sambil ngaji. Dan kita pengen terus belajar, berusaha untuk menjadikan agama ini sebagai the way of life, cara hidup kita. Jadi agama itu bukan sebuah tugas, agama bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi agama itu adalah hidup. Islam itu adalah hidup. Kalau bahasa kita mungkin Islam itu adalah lifestyle. Jadi bukan lagi sekedar sebuah undang-undang, sebuah aturan, tapi sudah menjadi lifestyle. Memang gitu cara hidup yang kita senangi. Salah satunya adalah dengan ngaji. Dan mudah-mudahan sampai ngaji ini jadi tren yang digemari oleh anak muda di Indonesia, bahkan melebihi tren entertain. Kayak misalnya mungkin tren entertain itu main, dan gak ada salahnya juga kalau kita ngajinya sambil main, sehingga space atau ruang-ruang mengaji itu tidak lagi dipisahkan dengan ruang bermain. Karena sebetulnya dulu para sahabat itu belajar ke Nabi itu bukan hanya di dalam masjid. Coba teman-teman perhatikan hadis Nabi yang khutbah atau ceramah, berapa panjang hadisnya? Jarang banget kita temuin hadis Nabi yang panjang kalau kita baca sampai misalnya 20 menit. Jarang banget. Rata-rata hadis Nabi kalau kita baca paling 1 menit selesai. Itu artinya dakwah Nabi itu sedikit di atas mimbar. Justru banyak dakwah Nabi itu terjadi dalam interaksi sehari-hari. Kayak dakwah Nabi di rumah dengan istrinya Aisyah. Nanti Aisyah menyampaikan hadis-hadis tentang rumah tangga. Itu rata-rata bukan Nabi bikin taklim rutin di rumah. Jamaahnya Aisyah misalnya, terus istri beliau yang lain, terus kayak siapa sahabat Anas bin Malik. Bukan, Nabi jarang banget bikin taklim dengan durasi yang panjang. Banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan Aisyah tentang keluarga itu, Aisyah mendengarnya dalam interaksi sehari-hari dengan Rasulullah SAW. Lagi di tempat tidur, ada hadis tentang tempat tidur. Lagi, maaf, masalah mandi pun ada hadis tentang bagaimana Nabi mandi dengan Aisyah. Di dapur, ada hadis tentang di dapur. Lagi di ruang tengah, ada hadis tentang di ruang tengah. Jadi bukan hadis Aisyah itu didengar oleh Aisyah dan Rasulullah dalam suasana taklim sedikit. Justru yang paling banyak itu dalam interaksi sehari-hari. Itu artinya kehidupan mereka dengan agama itu bukan lagi sesuatu yang terpisah. Kalau sekarang mungkin agama masih dipisah dari kehidupan. Kehidupan itu adalah main, kehidupan itu adalah jalan, kehidupan itu adalah sekolah, kuliah, kehidupan itu adalah kerja, kehidupan itu adalah keluarga, kehidupan itu adalah long weekend. Sedangkan agama itu adalah seorang lima waktu, agama itu adalah taklim. Masih terpisah nih antara agama dengan kehidupan. Padahal kalau kita baca hadis Nabi, agama itu ya dalam keseharian Nabi SAW. Tidak dipisahkan, kita lagi taklim. Ya udah, pada pakai peci misalnya. Pada pakai sorban, soalnya ini lagi taklim. Kita lagi sholat, pada pakai sarung, pada pakai jubah misalnya. Nanti kalau misalnya lagi jalan, kalau perempuan, kalau lagi sholat pakai mukena, kalau lagi jalan, gak apa-apa, buka jilbab misalnya. Ini masih gap, masih terpisah antara Islam, agama dengan kehidupan. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan Islam itu adalah kehidupan beliau. Kehidupan beliau Islami. Jadi sesuatu yang sudah ngeblend tidak lagi dipisahkan. Itulah sebabnya saya tuh kadang-kadang ngebayangin gitu. Coba bayangin ya, Rasulullah SAW itu khutbahnya cuma segini doang coba dengerin. Ini khutbah Nabi nih. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya semua keturunan atau nasab di hari kiamat itu akan terputus kecuali nasabku, yaitu Ahlul Bait. Maka siapa yang mencintai keluargaku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Segitu dulu ceramahnya. Terus saya ngebayangin gitu, kalau saya diundang ceramah, saya ceramahnya segitu doang. Dan datang dari Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya amal kita itu tergantungnya, dan semua pahala kita sesuai dengan apa yang kita niatin. Siapa yang niatnya karena Allah dan Rasul, dia dapat pahala dari Allah. Siapa yang niatnya karena cewek, dia dapat cewek yang dia idam-idamkan. Siapa yang niatnya karena harta, dia dapetin harta yang dia pengenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mah gak ada beban kalau itu. Maka saya diundang yang sering, tapi ceramahnya 3 menit. Booster. Saya gak ngebayangin tuh, kalau misalnya di zaman kita ustaz ceramah segitu, pasti pada protes. Saya yang ceramah setengah jam aja diprotes, ustaz kok cuma setengah jam? Biasanya ustaz lain itu 1 jam setengah, 2 jam. Hah? 2 jam? Ngomong apa aja? Saya bilang, saya gak punya materi 2 jam, ilmu saya terbatas. Kalau saya ngomong 2 jam, bahasa Sundanya pasti gak capruk. Gak capruk itu ngomong gak jelas. Sisa yang berkualitas mungkin cuma 15 menit, sisanya sesuatu yang mungkin kurang kualitasnya. Rasulullah SAW saja yang punya hadis, Nabi kan gak pernah bilang, itu ada tuh hadis riwayat siapa ya? Kan Nabi gak pernah ngomong gitu. Saking hadis itu ya ucapan Nabi sendiri, gak mungkin Nabi mengatakan ada hadis dapatnya dari broadcast misalnya. Gak mungkin Nabi ngomong gitu, hadis itu yang ucapan Nabi sendiri. Nabi aja yang ngucapin hadis, itu kalau ceramah itu sedikit. Makanya kalau teman-teman perhatiin di dalam salah satu buku tulisan ulama terkenal yaitu Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi, di dalam buku itu ada satu judul sederhanakanlah nasihat. Sederhanakanlah nasihat. Jadi kalau ngasih nasihat itu atau ceramah itu jangan panjang-panjang. Jadi insya Allah saya ceramah gak akan lebih 10 menit. Dari tadi juga udah 10 menit. Kalau ngasih nasihat ya kan panjang-panjang, sederhanakan. Karena Nabi SAW itu gak suka ngasih nasihat panjang-panjang. Kalau beliau ngasih nasihat, sedikit tapi sering. Lagi di atas kendaraan nih, lagi nyetir. Jadi Nabi lagi nyetir, mobil mereknya Onta. Lagi naik di atas Onta. Boncengan sama sepupu beliau namanya Ibnu Abbas lagi apa ya jalan-jalan gitulah, lagi nyari-nyari udara segar sore-sore, lagi jalan sama Ibnu Abbas lagi hangout gitu. Terus Nabi bilang, ya bulan, wahai anakku, karena Ibnu Abbas masih kecil, anak SD gitu, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. infasillah tajid butuh jahat. Kalau kamu jaga Allah, Allah selalu menyertai. Kemana kamu pergi, Allah menyertai. Dan ketahuilah, kalau manusia semuanya bersekongkol pengen nyakitin kamu, mereka itu gak bisa nyakitin kamu kecuali dengan seizin Allah. Dan kalau semuanya manusia bersekutu pengen nyenangin kamu, mereka gak bisa nolong atau nyenangin kamu kecuali dengan seizin Allah. Penanya udah diangkat, kertasnya udah kering, udah segitu aja. Dalam ini ngobrolin lain-lain, artinya Nabi ngasih nasihat cuma segitu. Tapi nasihat itu ketika dibedah oleh ulama jadi buku tebal 300 halaman, 400 halaman. Ini bahwa Nabi itu tidak menyampaikan ilmu hanya di dalam ta'lim. Sehingga kita pun kalau belajar jangan hanya terkungkung secara eksklusif dalam sebuah event ta'lim. Dakwah itu bukan hanya membuat majelis ta'lim, tapi belajar adalah lifestyle. Sambil main, sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil jalan, sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah, di rumah, di kamar, dimanapun kita bisa belajar. Kita bisa berislam, kita bisa menjadi mukmin. Tidak perlu dilepaskan pakaian Islam dan iman kita hanya gara-gara kita tidak berada di dalam ta'lim atau masjid. Itu yang saya coba lakukan pelan-pelan dengan teman-teman pemuda hijrah di Bandung. Makanya tagline dari Instagram saya, ini pada follow. Tagline dari Instagram saya itu apa? Banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Kalau orang gak paham, mikirnya apa yang sih mau banyak main, bukannya banyak taklim, bukannya banyak zikir, bukannya banyak tilawah, bukannya banyak dan segala macam. Karena bagi saya, main itu jalan dakwah. Kita berdakwah justru dengan cara bermain. Kita bahkan di Pemuda Hijrah itu ada program namanya Sif Kulin. Kulin itu bahasa Sunda artinya main. Sif Kulin. Kita ada yang senang Vespa, maka dia senang touring pakai teman-teman Vespa. Ada yang senang ke laut, dia ke laut. Ada yang senang ke gunung, dia ke gunung. Makanya di kita ada istilah kucing leweng. Kucing leweng itu kucing yang suka ke gunung, kucing hutan. Ada yang senangnya sepeda, ada yang senangnya mungkin lari, indoor runners gitu. Ada yang senangnya skate, ada yang senangnya BMX. Pokoknya main aja. Dan dalam permainan itu, kita sebetulnya sedang belajar Islam. Gimana caranya? Ya tidak harus resmi, saya gak harus pakai baju ustaz. Saya pakai baju main, tapi karena memang mereka menyebut saya ustaz, gimana pun saya make up atau makeover diri saya supaya terkesan main, tetap aja dipanggil ustaz. Ustaz main. Walaupun main, yang ditanya ayat tetap aja. Yang ditanya hadis, dia gak nanya tentang trick, scare gitu. Ustaz, kickflip gimana ya? Pasti dia nanyanya, Ustaz hadis main ada gak? Minimal hadis tentang main dulu. Saya bilang, kalian tahu gak di dalam hadis itu ada loh hadis tentang skateboard. Hah? Hadis skateboard? Mereka bingung. Hadis Vespa ada, hadis mural ada, hadis graffiti ada. Itu hadis-hadis mainnya anak muda, ada hadisnya. Cuman judulnya pakai bahasa Arab, saya terjemahinnya pakai bahasa anak muda. Sama kayak sholat juga, kalian tahu gak ada sholat galau? Hah? Sholat galau? Iya, sholat istiqoroh. Ada dua cewek, namanya Soleha Hafizah. Yang satu hafal 30 juz, yang satu juz 30. Sholat deh, namanya sholat istiqoroh. Istiqoroh itu kalau kita terjemahin apa? Sholat karena tidak tahu memilihnya gimana, minta dipilihkan oleh Allah. Bahasa kekitaan galau kan? Kekinian. Ya mungkin nggak tahu kekinian nggak nih, kekitaan deh. Apakah itu galau atau nggak galau? Karena nggak tahu cara milih nih, minta ke Allah. Cuman bagi orang yang berpendapat secara fikih niat itu harus dibaca, berarti tetap namanya istiqoroh. Kalau saya mengambil pendapat fikih, niat itu tidak perlu dibaca, jadi tidak masalah dengan istilah namanya nama sholat. Kan nggak mungkin dia sholat sunat galau kan? Ya, mungkin wajib istiqomah bagi yang berpendapat niat itu ibadah. Intinya teman-teman, kita coba belajar setelah kita memantapkan diri buat hijrah. Ada yang mungkin hijrahnya baru setahun, ada yang hijrahnya baru 6 bulan, ada yang hijrahnya baru sebulan, ada yang hijrahnya baru hari ini misalnya, ada yang baru pengen hijrah gitu, atau baru cari-cari tahu nih gimana nih biar hijrah, maksudnya hijrah status. Nah, ada yang sudah niat banget pengen hijrah status tapi belum jelas nih mau kemana arahnya. Apakah hijrah statusnya lewat taklim, atau hijrah statusnya di mall, atau hijrah statusnya dengan cara ngepoin Instagram. Nah, ini lagi nentuin jalan nih. Nah, bagi kita yang pengen berhijrah, yuk kita belajar menjadi muslim itu bukan hanya ketika berada di majelis taklim. Kita mah gini aja terus, mau di taklim, mau di masjid, mau di mana, dengan standar yang tetap bisa fleksibel. Pakaian itu bisa dipakai sholat, pakaian itu bisa dipakai taklim, pakaian itu bisa dipakai jalan, walaupun kalau main mungkin tergantung mainnya. Yang jelas tetap bisa dinamis dengan kondisi apapun, karena muslim itu ya dimana-mana, bukan hanya di dalam masjid. Terutama buat cewek-cewek nih, pakaiannya yang dipakai jalan itu juga yang dipakai sholat. Jadi gak ribet bawa kena kemana-mana. Yang dipakai sholat ya udah yang selama ini kita pakai jalan. Pas mau sholat tinggal wudhu, udah sholat dengan pakaian itu. Mau kena itu cuma ada di Indonesia sama Malaysia. Di Arab tidak ada. Coba hati di Mekah Madinah, ada mukena yang ditolong di pojok-pojok masjid, karena mukena mereka yang pakai mereka. Kenapa di kita ada istilah mukena? Karena mungkin masih beberapa teman-teman yang belum pakaiannya belum layak dipakai untuk sholat. Padahal kalau pakaiannya udah layak dipakai untuk sholat, berarti Islam itu sudah menjadi lifestyle. Dia main itu, dia sholat itu, dia taklim itu. Terutama buat cewek, kalau buat cowok mungkin lebih leluasa. Kalau cewek kan agak sedikit istimewa, sehingga dibuat oleh Allah ada batasan-batasan khusus. Bahkan para sahabat dulu sholatnya kalau buat cowok-cowok nih nggak pakai baju. Ada sahabat yang sholatnya nggak pakai baju, cuma nggak ada tatoan juga sih, bersih gitu. Atau kalau misalnya ada pun yang tatonya bahasa jahiliyah, kan tato di zaman Nabi itu kayak mantra ya, tatonya itu tulisan bukan kuku-kuku, tulisan gitu. Jadi tulisannya tuh kayak kalau bahasa kita kayak isim, kayak mantra-mantra, misalnya ya Hubal, ya Lata, ya Manat, ya Uzza, nama-nama dewi mereka ditatoin supaya terhindar dari sihir. Awalnya tato itu ritual, kemudian berubah menjadi keren-kerenan atau seni, jadi artistik. Awalnya dia sebuah ritual. Sahabat ada yang sholatnya gak pakai baju. Kenapa gak pakai baju? Saking miskinnya, gak punya kain untuk menutup badannya, cuma punya selai kain untuk menutup bagian lutut sampai perutnya. Di zaman Nabi itu ada yang sholat antara perut sampai lutut. Udah sholat gitu aja. Begitu selesai salam, langsung lari pulang ke rumah. Sahabat yang lain nanya, kenapa sih buru-buru terus kalau habis sholat gak zikir dulu, gak tasbihan dulu, kok langsung pulang? Dia bilang, istri saya juga mau sholat, tapi kurang kain, makanya saya pulang kasih kain ini buat istri saya sholat. Ini saking miskinnya. Secara batasan fikih itu sudah sah sebetulnya. Karena bagi laki-laki batasan sholat itu antara perut sampai lutut kalau batasan sholat. Tapi kalau batasan aurat, bagi laki-laki lutut itu tidak termasuk aurat kalau diantara sesama laki-laki. Kalau kepada perempuan baru lutut itu termasuk aurat. Intinya lifestyle itu jangan dipisahkan dari Islam. Ternyata ketika kita menjadi seorang muslim, kita tetap bisa jalan, kita tetap bisa main, dan apalagi mau taklim. Sehingga kita menjadikan hijrah kita itu bukan sebuah tugas baru, tetapi lifestyle baru. Kalau tugas baru itu hijrah berarti taklim, berarti sholat di masjid, selain yang sama ini udah banyak tugas-tugas kuliah, tugas kerja, segala macam. Hijrah itu bukan tugas. Hijrah itu adalah berusaha merubah cara hidup yang tadinya tidak berpahala atau kurang berpahala atau bahkan berdosa, sekarang menjadi kehidupannya 24 jam berpahala. Dan 24 jam berpahala itu tidak harus selalu berada di dalam masjid. Karena pahala Allah itu Allah sediakan di semua tempat yang tidak Allah murkai. Di pasar ada pahala, bahkan di pasar kadang pahalanya lebih besar daripada di masjid, walaupun masjid itu lebih disukai Allah daripada pasar. Apa pahala di pasar? Pahala misalnya, kata Nabi, sesungguhnya berjalan untuk menyelesaikan hajat saudaraku lebih aku sukai daripada ketika di masjid. Berjalan menyelesaikan hajat artinya apa? Membeli kebutuhan-kebutuhan, membantu orang lain yang punya hajat. Kayak misalnya dia butuh makan, kita beli beras, kita kasih ke dia, kita ke pasar, kita beli minyak, segala macam sembako, lalu kita berikan kepada orang yang butuh. Atau sekedar membantu orang dalam belanja, itu lebih disukai oleh Nabi daripada ibadah sunnah seperti ini kan? Karena pahala di pasar lebih besar daripada di masjid. Dan itu artinya bahwa pahala Allah sediakan dimanapun, bahkan kadang di tempat maksiat Allah sediakan pahala. Kok bisa di tempat maksiat Allah sediakan pahala? Ya, kalau orang yang berdakwahnya justru di tempat mana orang berbuat dosa, bagi dia itu pahala. Kayak Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy justru di tempat ibadah mereka. Datang ke kuil-kuil mereka, Nabi nungguin. Pas mereka sudah selesai ibadah, diajak silaturahim. Saya Muhammad, oh ya saya udah bilang ke kamu, boleh ngumpul sebentar. Jadi kayak sales gitu, kayak sales produk tertentu. Dan ini adalah sales dari risalah Allah. Semua orang disamperin, terutama orang-orang yang punya potensi. Kalau sales melihat ini kayaknya orang ini mampu beli, kan dia bisa punya apa kemampuan melihat orang dalam 3 detik ya. Kalau melihat orang dalam 3 detik, ini kayaknya nih bisa beli nih barang saya, maka dia dapat deketin. Kalau menurut dia 3 detik itu kayaknya gak ada potensi beli, maka dia gak akan nawarin. Makanya kalau jalan di mall itu kadang-kadang ada barang yang kita langsung ditawarin, ada yang cuek aja, kita udah lalu-lalu di situ gak ditawarin. Kenapa? Dia tahu wajah-wajah seperti saya ini gak akan beli, cuma window shopping doang. Ada misalnya apa pojok atau spot properti, saya lewat di situ, dia liatin yang tadi dia gini-gini, pas liat saya langsung gini, gua mau meremehkan gitu, melecehin gitu ya, karena lihat kayaknya nih secara pandangan mata sales 3 detik, oh ini gak akan bisa beli. Atau pas nyapa gitu, pas nyapa ngomong beberapa kalimat, dia bisa langsung baca, oh ini orang gak akan bisa closing, gak akan bisa beli. Artinya Nabi juga memperhatikan orang-orang yang potensial, yang akhlaknya mulia, yang jiwanya besar, yang dadanya lapang, yang punya pengaruh di antara masyarakatnya, juga penting sama Nabi. Dan itu bukan hanya di dalam masjid, di mana-mana. Di tempat main, di tempat ibadah yang intinya mungkin banyak berhala, artinya Allah menyediakan pahala di manapun teman-teman. Maka jangan pisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadikanlah Islam kita sebagai the way of life atau lifestyle kita. Begitu kita hidup. Itu poin pertama kalau kita ngomongin tentang hijrah. Ada juga tuh yang ngomong misalnya, oh mengislamkan kehidupan kita ya. Apapun yang kita lakukan itu harus ada kesan islami. Termasuk ada istilahnya pacaran yang islami. Gimana pacaran yang islami? Kalau ngobrol tuh tidak tahajud gitu ya. Nih kamu udah tilawah belum? Belum. Oh tilawah tuh. Nih saya bacain ya. Terutama aku baca Al-Quran sambil nelfon gitu. Nelfon 1 jam ngomongin tilawah cuma 5 menit, sisanya gak keras ngomong apa gitu. Kata Rasul ya, kalau kita baca Al-Quran satu huruf itu 10 pahala, 10 kebaikan. Oh gitu, yaudah deh, ntar gue baca Quran, ya kamu soleh banget, gitu-gitu deh. Katanya pacaran Islam, islami. Ini saya gak tahu nih, apa boleh atau enggak, jangan tanya saya. Terus ada lagi, bangunin tahajud. Ntar malam, bangunin aku tahajud ya, iya siap. Jam berapa? Biasanya sih jam 3, kata si cewek lah. Jam 3 kita transcription di jam 3 bangunin, rumpah. Gara-gara kita memang gak pernah tahajud, takut kebablasan, gak tidur aja. Kita main catur lah, nonton bola lah, minum apa lah, segala macam, minum kopi sampai 15, supaya gak tidur. Ah udah gak kuat, tapi setengah 3, bentar lagi setengah jam lagi. Pas jam 3, telepon. Halo, udah bangun belum? Ayo baru bangun tahajud ya, ya langsung tidur aja. Ya tahajud, ya tidur aja. Pengalaman. Ibadah tahajud, kita tidur. Atau ada orang yang lagi belajar tahajud, dia berdoa banget pengen bisa tahajud. Saking pengennya bisa tahajud, atau gak usah tahajud deh, sholat subuh. Saking pengennya sholat subuh, dia tuh sepanjang malam tuh resah gitu, khawatir, takut gak kebangun. Baru tidur setengah jam, jam berapa sekarang? Oh, baru jam 10. Jam berapa? Jam 11. Aduh, masih lama, tidur lagi jam 12, jam 1. Setiap jam dia bangun, jam 3 masih bangun. Aduh, tanggung, tidur setengah lagi jam 8. Kalau udah semalaman, dia berusaha. Ujung-ujungnya, apa sih enggak? Tahajudnya dan sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha. Subuh dulu dorongan, duha dorongan. Besok coba lagi, ini namanya orang yang lagi belajar hijrah. Jadi mungkin kalau menurut saya pacaran yang islami itu adalah pacaran setelah nikah. Jadi bukan pembahasannya apa, tapi hubungannya tetap aja belum halal. Walaupun yang dibahas itu tentang misalnya tutorial hijab. Tutorial hijab atau tutorial kalau yang cowoknya tutorial sobat. Dulu saya tuh sebelum ganti style kayak gini nih, gak jelas kayak gini. Dulu saya suka pakai sorban dengan macam-macam gaya. Ada sorban namanya army look, sorban gaya-gaya Palestina Irak gitu ya, kayak tanda gitu ya, di atas terus tutup, tinggal matanya doang pakai kacamata hitam, terus jalannya gini-gini. Army look. Terus ada sorban Dubai. Dubai itu sorban yang banyak apa pentol-pentolnya gitu, agak-agak rempong. Itu sorban Dubai. Ada sorban Saudi yang pakai apa tuh, ikat cantukin gitu. Ada sorban Alin, guys, segitiga gitu kan ya. Ada sorban galau, taruh aja, bingung gimana ya. Makanya ada sorbannya di kepala gitu. Namanya tutorial sorban. Kalau cewek juga kan gitu, ada tutorial hijab. Ada hijab yang dulu kan modelnya namanya twister hijab. Hijabnya itu tornado gitu. Ada juga hijab versi apa agak-agak Korea gitu, narik dikit di ujung sini, set ditarik dikit, pakai apa namanya itu kayak bros gitu, narik. Jadi dia gini terus di pinggirnya ditarik berapa. Ada yang Turki mungkin yang model saya panggil ke belakang gitu. Ada yang versi kayak apa, kayak rambut di kepang gitu. Jadi hijabnya ada dua, satu sebelah sini, satu sebelah sini, jadi kayak rambut. Ada yang, kalau yang lebih klasik lagi, tutorial hijab klasik, kayak pakai donat gitu di belakang gitu. Apa sih namanya ini? Ibu-ibu yang dulu, satu ya. Nah, kayak donat gitu kan di belakang gitu. Ada yang klasik kayak gitu. Walaupun kita ngomonginnya tentang tutorial hijab, tentang jubah, tentang peci, tentang koko, kalau hubungan kita belum halal, itu namanya bukan pacaran islami. Pacaran yang pengennya sih islami, tapi belum bisa islami. Kalau yang mau pacaran islami, ya udah akad aja, saya terima nikahnya. Walaupun gak ada wedding, wedding mah bisa kapan-kapan aja deh. Bikin aja dulu MOU. Kita gak bakalan macam-macam ya. Kita mah menghalalkan satu saja, siaplah gitu. Udah, saya terima nikahnya. Yang penting ada wali, ada saksi, beres kan? Gak perlu ada wedding, gak perlu dulu langsung balik ke lurus, yang penting statusnya halal dulu. Kan lumayan bisa boncengan naik Vespa ke kampus kan? Yang tadinya Vespanya cuma ada satu jok, sekarang tambah satu jok lagi. Jadi beda tuh Vespa jomblo sama Vespa udah nikah. Kalau Vespa jomblo di belakang sengaja dikosongin. Daripada karena sebenarnya di belakang ada yang dulu, mending sekalian ditarik aja tuh joknya. Minimal bisa boncengan ke kampus, pulang kampus, malam mingguan, nonton misalnya sepak bola, apa gitu. Karena nanti juga nonton acara-acara yang sifatnya entertain setelah beliau nikah. Jadi nonton itu sunnah Nabi. Tapi nonton apa dulu? Nabi itu pernah nih nonton kayak MMA gitu, Mixed Martial Art. Ada Thai Boxing, ada apa namanya tuh? Ini yang ini, Wing Chun. Nabi nonton sama Aisyah, Aisyah duduk di sebelah Nabi, terus Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi sini. Ini Nabi nonton. Jadi karena pundak Nabi dipakai untuk Aisyah, jadi Nabi berdiri. Jauh banget ini. Nabi duduk gitu, Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Apa yang ditonton oleh Nabi? Pertandingan bulat dan berkuda di antara orang-orang Habasyah. Karena waktu itu lagi hari raya Habasyah, bukan hari raya Idul Fitri Idul Adha. Artinya boleh merayakan hari-hari besar tertentu, termasuk hari jadinya suatu kota. Kayak orang-orang Habasyah merayakan di Madinah. Orang-orang Habasyah yang imigran dari Habasyah datang ke Madinah, terus di Madinah pas hari jadinya kota Habasyah, mereka ngerayain dengan cara bikin kayak Habasyah Fest gitu. Jadi ada Habasyah Festival. Nabi nonton di Habasyah Festival sama Aisyah, Aisyah diajak nonton, Aisyah tolong gitu. Udah lama Nabi nonton, terus Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah, mudahan belum? Kata Aisyah, gitu. Masa dibayangin ya? Oh, nanti belum. Nonton lagi, seru, ketawa-ketawa. Aisyah, udah belum, masih gitu manja, jawabannya enggak. Sampai berapa kali kata Nabi, udah deh, udah ya Aisyah, yuk kita balik ke rumah, udah deh. Terus Aisyah komen di bawah hari situ. Kalau lagi di situ harus baca komennya juga, jangan cuma baca teks. Kalau cuma kita baca captionnya, nggak baca komen, nggak akan terlalu paham. Kita harus baca location-nya juga, kan ada location di atas kan. Itu harus disampaikan di mana. Oh, location-nya lagi di Solo misalnya. Terus caption hadisnya, terus komen di bawahnya. Aisyah tuh suka komen di bawah hadis. Komennya apa? Sebetulnya ya, waktu itu saya bukannya lagi pengen nonton sama Nabi sih. Pas Nabi nanya, mudahan belum? Aku bilang enggak, itu bukan karena pengen nonton, tapi aku pengen nunjukin ke orang-orang, aku tuh sama Nabi tuh mesra banget gitu. Jadi Aisyah lagi caper gitu ke orang-orang. Udah posting kemesraannya. Berarti boleh gak nge-posting kemesraan setelah halal? Boleh banget. Orang Nabi juga nge-posting, dilihat oleh banyak sahabat. Mesranya sebatas apa? Naruh dagu di atas pundak, jalan pegangan tangan, bergandengan tangan, atau minimal pegang apa pundaknya juga, atau suap-suapan gitu, suapan-suapan sampel, es krim, gitu, nasi goreng, apalah, minum segelas berdua. Itu boleh banget nge-posting kemesraan untuk memotivasi para jomblo yang masih setengah-setengah nih, mau nikah mau enggak, postingin aja yang banyak, biar makin panas, makin cepat. Kenapa saya nge-postingin itu bukan pamer bahwa saya itu paling romantis, enggak juga. Masih banyak orang lebih romantis dan kehidupannya lebih baik daripada saya, cuman ini jadi kayak poster. Ayo tuh nikah ntar jadi gini, ayo nikah ntar jadi gini, ayo nikah jadi gini. Termasuk Nabi bilang kan, kata Aisyah di rumah Nabi itu gelas cuma ada satu. Jadi kalau di rumah suami istri ada dua gelas, itu berarti binah. Apa dua gelas? Gelasnya ditulis papa, mama, itu binah. Gelas itu gak ada papa mama, yang ada kita. Yeah. Ada gelas papa, mama, terus kita dong. Karena Nabi minum, pasti bekas dari minumnya Aisyah. Kalau lagi mau minum gitu, kayak misalnya botol aqua gitu, Aisyah minum duluan. Ya, pas sudah selesai Aisyah minum, Nabi memperhatikan mana nih yang bekas bibirnya Aisyah. Nabi minum dari bekas bibirnya Aisyah. Gimana coba mau ngelakuin itu kalau masih statusnya sendiri? Gak mungkin kan? Mana yang bekas bibir teman saya nih? Saking ngiritnya minum kopi di warung gitu, segelas berdua karena temen kos tapi minum, wah ya selesai kedua selesai deh. Jadi dia kutub utara, kita kutub selatan. Kalau sama pasangan, dia kutub utara, kita utara juga. Dia selatan, kita selatan. Gak bisa dipisah, gak bisa dipisahkan. Kayak tadi saya pernah bilang tuh pas di UNS. Saya pernah sholat video sama istri. Kan pernah beberapa kali nanya, sebetulnya sholat itu boleh gak sih gandengan? Gimana gandengan? Jadi sholat itu gini. Cuma tanya doang ya, gak praktek karena takut. jawabannya salah, cuma nanya doang sama istri, boleh gak sih soal kayak gini? Soalnya aku gak bisa jauh dari kamu. Iya, kamu. Terus dia jawab, ah kan yang ustadnya, kamu bukan aku yang ustadnya. Dia juga siapa ustadnya? Iya, tapi aku gak tau dalilnya. Terus dia jawab, Rasulullah itu orang paling romantis. Tapi gak gitu-gitu amat juga kali ya. Tapi udah romantis gak gitu-gitu amat juga. Boleh deh, kalau gitu kita sholat gak usah gandengan, tapi jangan jauh-jauh ya. Rapatkan barisan. Kalau di masjid kan rapatkan barisan cowok-cowok nih. Kalau ini rapatkan barisan suami istri. Beda dong. Sehingga sholatnya itu pengen lama-lama Al-Baqarah. Jadi satu rakaat buat jus gitu. Apalagi kalau misalnya kayak udah capek banget sih sholatnya, ntar kan ada kesempatan habis sholat meja kakinya gitu. Nabi membangunkan Aisyah itu untuk sholat, mikir kan membangunnya gimana, membangunnya dipercikin air kan Nabi. Kalau istri kalian gak bangun setelah di bubang itu, percikin air. Kalau sekarang mungkin gak perlu percikin air, pakai nano spray. Baik, sejuk ini makin ngantuk gitu. Itu nano spray itu menurut saya itu sunnah dengan konsep modern. Dipercikin ketika membangunkan istri di matanya. Ya bangun, udah tua. Maksudnya udah tua. Ternyata dia lagi belum bisa sholat. Jadi gak apa-apa dibangunin agak siang. Bangunin apa ya? Bikin kopi dong. Nah kan bisa bikin sendiri, beda rasanya. Terus pas dia bikin kopi, ini gulanya seberapa? Gak usah, kamu senyumin aja udah tangis. Senyumin lah dia setelah bikin kopi. Pas minum, pas dia ke kamar mandi langsung tambahin gula. Air gitu ya. Maka gak boleh. Artinya, ternyata dalam rumah tangga Nabi SAW itu, rumah tangga Nabi itu romantis, tapi nyumlah. Berarti kan romantis dan Islam itu sesuatu yang tidak perlu dipisahkan. Menjadi romantis, seru, pacaran, itu bisa tetap menjadi bagian dari Islam. Kalau kita menjadikan Islam, pacaran itu sebagai lifestyle kita. Tadi hijrah status menikah. Jangan pisahkan antara Islam dan kehidupan kita. Semuanya bisa di blend, tapi tetap seru. Gak perlu dibikin ada gap antara Islam dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita lebih banyak lagi baca kehidupan rumah tangga Nabi itu, ternyata rumah tangga Nabi itu luar biasa, macam-macam dinamikanya. Kadang seru, kadang sedih, kadang ketawa-ketawa, kadang agak-agak lucu kontol gitu. Itu kehidupan rumah tangga, tapi Islam, tapi yunna, tapi berpahala. Bukankah Nabi mengatakan khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki yang paling romantis buat istrinya, aku tuh yang paling romantis buat istriku di antara kalian. Berarti berpahala menjadi seorang suami yang romantis. Kayak saya sering bilang, lagi makan, ini bukan ngomong doang ya, saya mempraktekannya. Lagi makan, istri saya makan, saya ngeliatin aja. Ngeliatinnya tuh wajah-wajah gue dari gitu ya. Nah, ngeliatin, terus kan dia jadi salting kan. Ngapain sih ngeliat-ngeliat? Enggak, aku heran. Heran kenapa? Ya kok ada yang bidadari makan makanan manusia? Nah, biasanya kan bidadari gak makan kan? Ini bidadari makan makanan manusia. Atau apalah gitu lagi gimana. Pokoknya dalam kehidupan rumah tangga itu ada aja aliran kayak gitu. Kayak misalnya Nabi ngajak Aisyah Zumba. Tau gak Zumba ini? Atau gak usah Zumba deh, treadmill. Nabi sama Aisyah pernah treadmill? Pernah, dua kali. Ketika Nabi sama Aisyah pulang dari satu peperangan, Nabi bilang kepada para sahabat, kalian duluan ya, tinggalin kami berdua. Oh iya, siap Nabi. Pergi aja sahabat. Tinggallah Nabi sama Aisyah di tengah pada masa berdua. Aisyah, kita treadmill lomba lagi, siapa yang paling jauh? Hayo, kata Aisyah. Lari nih. Karena Nabi pengen nyenengin Aisyah, Nabi ngalah. Aisyah menang jauh di depan. Nabi kalah. Aisyah kan masih anak ABG gitu kan. Teriak-teriak, Nabi kalah. Nabi senyum-senyum aja. Udah selesai itu, nanti next pas mereka lagi jalan, Nabi suruh lagi sahabat pergi duluan. Terus Nabi bilang, Aisyah, yuk kita jalan yuk, kita lomba lari yuk. Ayo, kata Aisyah. Dan waktu itu dimanapun Nabi ngalah tetap aja Aisyah kan kalah. Kenapa? Ternyata Aisyah komen lagi tuh hadis. Di bawah captionnya ada komen kata Aisyah, kali yang kedua itu aku udah agak lebih gemuk dari kali yang pertama. Kali yang pertama itu Aisyah masih kurus, yang kedua udah lebih gemuk. Terus Nabi meledekin ini buat yang kemarin ya, kata Nabi. Ya tau lah, saya udah gemuk gitu-gitu aja, nampak-nampak aja gitu. Nah ini artinya kesemuan di rumah tangga Nabi itu juga bagian dari Islam. Jangan kita pikir Islam itu hanya ibadah, walaupun itu salah satu yang penting dalam agama. Islam itu hanya tali, walaupun itu juga perlu. Tapi Islam itu adalah kehidupan kita seutuhnya 24 jam. Ketawa itu bisa jadi pahala. Bukankah Nabi juga tertawa? Bahkan kadang-kadang Nabi saking kangennya ketawa, ada satu sahabat itu yang kerjaannya itu bikin kayak apa guyon gitu. Sahabat yang suka guyon. Kalau ada dia hanya ada suasana. Dan dia itu meninggal dalam perang Khaibar. Ketika perang Khaibar terjadi dia meninggal, Nabi sedih karena udah gak ada lagi yang bisa bikin suasana dengar. Kalau ada dia pasti Nabi ketawa. Dan Nabi itu seru kalau teman-teman kadang-kadang touring. Kan Nabi touring ke Tabuk, touring ke Bani Qurayza, kan dia itu touringnya sama teman-teman, ya touring 20.000 orang touring. Apa kendaraan off-road kan onta gitu. Atau Nabi kadang-kadang balapan, kalau balapan itu kuda. Makanya saya bilang ada hari tentang skate antara masjid, skate depan masjid itu ada karena kita bulan Ramadan itu selalu bikin acara fasting and riding. Jadi ngabuburitnya itu nyeket, nyepeda, terus vespaan, mural di depan masjid. Terus saya bilang ke teman-teman, kalian tahu nggak ada tentang skate atau nyepeda di depan masjid? Apa Ustaz? Di zaman Nabi itu, coba nanti baca hadis Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Nabi tulis oleh Imam Hajar. Nabi itu pernah melakukan lomba berkuda antara satu masjid ke masjid yang lain. Jadi masjid itu jadi start sama finish. Jadi di depan masjid tuh 1, 2, 3, wah berkuda gitu sampai ke masjid. Bayangin di depan masjid start sama finish. Kalau start sama mandi, kalau finish tuh gimana hebohnya tuh? Kan seru tuh di depan masjid. Kalau dulu kendaraannya adalah kuda, kalau sekarang buat anak muda kendaraannya adalah BMX. Kendaraannya Vespa, kendaraannya mungkin sprinter misalnya. Kendaraannya skateboard. Itu sesuatu yang kalau olahraga berkeringat dan ada fun-nya selama tidak melanggar syariat, itu habisnya sama. Hanya dulu kendaraannya tuh kuda dan intinya berlomba waktu itu. Yang paling sering juara waktu itu adalah Abdullah bin Umar. Apalagi kalau berkudanya itu pakai memanah. Jadi berkuda kayak benteng Takeshi gitu. Berkuda, memanah, terus parkur, kuda lagi, terus mana lagi. Nah kalau udah main memanah, pasti Abdullah bin Umar yang juara, kalau nggak Rasulullah. Karena Abdullah bin Umar itu seorang sniper. Dia hafiz Al-Quran, dia hafiz hadis, dia orang yang solih, dia orang yang pedagang sukses, dia juga seorang sniper. Kalau dia memanah dari jarak jauh, kalau perang bareng Khalid, pasti dia yang jagain Khalid dari belakang. Khalid kan kadang-kadang kalau perang itu suka lupa diri ya. Saking pemberaninya tuh main maju aja sendiri tuh. Nah jauh, sekitar 100 meter di depan, kalau muslimin dari jarak musuh, yang jagain Khalid di belakang siapa? Abdullah bin Umar. Kalau ada yang bacokin Khalid, Abdullah bin Umar memang dari jarak jauh. Jadi aman tuh Khalid. Pas apa kan? Terus jarak saya. Yang habis sama Abdullah bin Umar. Dan terkenal banget Abdullah bin Umar itu seorang sniper. Kemana lah kalau bahasa dulu. Artinya Nabi melakukan kan kadang-kadang bukan lomba orang naik kendaraan, kendaraannya dilombain. Mas sekarang mungkin pakai remote gitu. Kendaraannya dilombain antar onta dan onta gitu, gak ada yang nunggangi. Dan onta Nabi yang disebut dengan apa paswa itu selalu juara. Sampai kalau udah gitu suka ada yang nantang tuh dari kabilah orang-orang Baduy. Gua nantang nih, paswa. Kalau bisa ngalahin, onta gua. Nantang, duel nih gua, siapa yang lebih cepat. Selalu onta Nabi menang, pernah sekali onta Nabi kalah. Begitu onta Nabi kalah, para sahabat sedih. Ya, paswa jagoan kita kalah. Sedih-sedih gitu kan ya. Pada, walaupun mereka gak pas ketahuan sih, tapi sedih gitu. Pas udah sedih Nabi bilang, kalau kalian takjub kepada dunia, beginilah dunia. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Cuma lihat sambil main, ada hadis, nasihat, pelajaran. Itu ada di Sahih Bukhari. Cuman para ulama memberi judul, judulnya tentang misalnya gak boleh takjub kepada dunia. Contoh-contohnya, perbuatan di kota Nabi. Kota Nabi selalu menang, sekali-kalinya kalah, sahabat gak siap. Kayak orang kebiasaan dipuji, sekalinya dikritik, dia gak siap. Kayak orang biasa jadi pemimpin, sekalinya dia gak dapat jabatan, ada power syndrome gitu kan. Nah begitulah kehidupan. Kota Nabi menang terus, sehingga sahabat tuh pede, oh paswa. Sekalinya kalah, orang-orang gaduh yang menang tadi juga euforianya tuh lebay gitu. Oh paswa kalah, spanduk di mana-mana, viral gitu. Terus Nabi bilang, kalau kalian takut kepada dunia, inilah dunia. Kadang dia memuaskan, kadang dia mengecewakan. Jadi jangan berlebihan terhadap dunia. Intinya, kalau tuzaku, anfusaku, jangan mengkultus. Jangan menganggap suci, jangan menganggap segala-galanya. Pasti nanti bakalan kecewa. Coba lihat, itu nasihat tidak disampaikan Nabi dalam ta'lim. Walaupun Ustaz menyampaikan di situ di dalam ta'lim. Bedanya Ustaz sama Nabi apa? Nabi ngomongin itu ketika lagi main. Ustaz ngomongin itu di dalam majelis ta'lim. Itulah bedanya Nabi sama Ustaz. Kita pengen sekarang Ustaznya mulai berusaha mendekati cara Nabi lagi nih. Ngomongin hadis itu pas lagi main. Makanya saya ngomongin hadis skate, lomba berkuda, pas lagi main skate sama teman-teman. Walaupun gak jago, tapi coba yang penting bisa berdiri aja deh. Yang penting gak malu-maluin gitu ya. Kalau jatuh disorakin, bangun lagi, jatuh lagi. Kan justru kalau jatuh tuh di anak skate itu pride-nya. Wah, kita mah cinta sama skateboard misalnya. We love skateboard, bukan kita berlatih, tapi kita bermain. Nah itu, kayak gitu-gitu mah disampaikan sambil main, bukan di dalam ta'lim. Kalau kita menyampaikan hadis ini di dalam ta'lim, berarti beda suasananya kita dengan Nabi. Nabi menyampaikannya lagi main, kita menyampaikannya lagi ta'lim. Begitu juga nanti dalam urusan yang lain. Kayak tadi, lagi jalan sama anak-anak satu mobil. Kita lagi jalan di mobil. Ngomongin hadis Nabi yang lagi dikenakan tadi. Dek, kakak, Mia, kalau misalnya kalian baca doa safar, nanti Allah pasti jaga kita sepanjang jalan. Apa itu doa safar? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sebulan nanti tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min al-azil aw udzal, an adil aw udzal, an adzim aw udlam, an ajhal aw yujhal alai. Perlahan-lahan diajarkan doa tentang safar. Tapi ngajarannya bukan pas lagi ta'lim, lagi safar. Sehingga mereka setiap safar ada budaya yang dibawa oleh orang tuanya. Kalau kita safar, kalau kita naik kendaraan baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nanti tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi Alhamdulillah min al-azal dan seterusnya. Tambah lagi Subhanallahazim. Lama-lama sepanjang perjalanan doa terus. Saking panjangnya doa safar. Kayak orang umroh kan? Setiap yang mau naik bis, Subhanallah, Sakhalana Hada, diajari doa safar. Itu tidak disampaikan oleh Nabi di dalam ta'lim, tapi di dalam safar. Terus kayak hadis tentang Mubazir, itu disampaikannya di dalam ta'lim? Bukan, pas lagi makan. Hadis tentang tangan kiri, hadis tentang makan berdiri, makan duduk, itu disampaikan lagi adegan itu terjadi. Ada sahabat yang makannya tangan kiri. Kata Nabi, kul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, kok gak astati, sombong dia. Dia membantah, saya gak bisa pakai tangan kanan, udah biasa pakai tangan kiri. Kata Nabi, itu setelah kalau gitu kamu gak akan benar, gak akan bisa lagi. Tiba-tiba tangannya lumpuh. Selama-lamanya dia makan dengan kiri, gara-gara dia sombong. Dibilang sama Nabi, makan tangan kanan, dia bantah. Gak bisa, saya mau biasa tangan kiri, ribet apa sih? Makan juga diatur, akhirnya kata Nabi Ilas, tetap, kamu gak akan bisa. Benar-benar tiba-tiba, Muhammad ini kenapa nih temen gue nih? Nah, tiba-tiba lumpuhnya udah jadi kayak gitu. Ini disampaikan Nabi bukan dalam tali. Sama kayak hadis-hadis Nabi tentang misalnya masalah etika berteman. Itu disampaikan oleh Nabi di dalam pertemanan. Jadi ada tiga orang sahabat, tiga orang lagi jalan bareng, bukan lagi jalan bareng, lagi nongkrong bertiga. Terus dua orang ini ngomong berdua aja, yang satu lagi dianggurin. Akhirnya satu lagi orang bingung ngapain, nyari handphone. Udah lah, saya mau ngomongin handphone aja gitu kan ya. Karena dianggap dianggurin sendiri. Yang duanya ngomong. Nabi bilang, janganlah jika kalian bertiga, janganlah hanya bicara berdua. Ajaklah orang yang ketiga ikut bicara. Kalau dalam makna kekitaan itu, misalnya orang Jawa jalan berdua, sama satu lagi ada orang Sunda. Gak boleh kita ngomong bahasa Jawa berdua yang orang ketiga ini gak akan ngerti. Itu secara etika pertemanan tidak baik. Karena dia nanti jadi sedih, soalnya apa yang kita omongin dia gak ngerti. Kalau saya insya Allah bahasa Jawa itu ngerti banget, walaupun ngomongnya itu kurang lepoh gitu ya, kurang apa, kalau bahasa Jawa kurang mendok gitu ya. Tapi ngerti banget bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa Pantura, karena istilahnya Pantura, jadi ngerti banget. Bahasa Sunda juga ngerti, walaupun gak bisa ngomong secara lancar. Tapi kalau ada orang yang gak ngerti, kayak saya pernah tuh di Mesir, lagi jalan orang Indonesia, saya sama teman saya, terus orang Mesir. Karena kita sesama orang Indonesia, ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja. Dia diam aja gak ngerti. Setelah lama kita ngobrol, dia bilang, ya Nan, kamu tahu gak harus Nabi? Apa? Kalau kita jalan bertiga, jangan hanya bicara berdua, ajaklah orang ketiga bicara. Kamu tadi mau ngomong sendiri, saya nggak ngerti. Oh gitu ya, harusnya maaf. Tuh, dari situ saya jadi tahu, oh ilmunya kayak gitu. Bukan dengan talim, dalam pertemanan. Itulah kenapa kita berdoa dengan orang soleh. Karena dengan berdoa dengan orang soleh itu banyak mendapatkan ilmu. Dan gaulnya itu bukan duduk di dalam majelis talim, tetapi dalam kesehariannya. Termasuk ya, etika bertamu. Kalau kita bertamu itu, ngetuk pintu cukup 3 kali memberi salam. Kalau 3 kali memberi salam gak dijawab, pulang. Atau udah sekali beri salam gak dijawab, tapi dia bilang di dalam, maaf lagi gak bisa nerima tamu, jangan bete, jangan ilfil, udah dia pulang. Kata Allah, dalikum askalakum. Itu lebih baik untuk kalian. Kalau disuruh pulang, tidak pilih, jauh. Kalau disuruh pulang, pulang aja. Terjemah ke kita hanya apa? Kalau kita telepon orang, cukup 3 kali di reject, telepon lagi, udah aja jangan telepon lagi. Ini sampai 10 kali, motor banget gitu kan ya, gak boleh. Atau misalnya dia WA gak di-retweet, atau pas dia telepon tuh ada kan suka keluar kata-kata gitu kan. Saya lagi apa meeting, saya lagi driving, saya lagi surfing, saya lagi pusing misalnya. Kan sudah ada tuh keluar kalimatnya, jangan telepon dulu. Maka udah cukup, itu etika pertemanan. Termasuk Nabi kalau negur seseorang tuh kayak gimana. Kalau kita mau komen postingan seseorang yang menurut kita keliru, jangan komen, tapi DM misalnya. Kalau DM gak dibaca gimana? Japri. Kalau gak di-retweet juga, ya udah doa kepada Allah, mudah dia ngeri. Jangan di komen, karena di komen itu ruang publik, semua orang tahu. Nabi itu kalau ngasih nasihat, gak pernah komen di depan orang. Ada sahabat melakukan kesalahan, Nabi cuma bilang secara diam-diam, besok diam lagi ya, gitu. Kalau kesalahannya sesuatu yang gak memalukan, Nabi akan menyampaikan secara umum. Tapi kalau yang memalukan, Nabi gak akan bicara di depan orang. Bahkan sampai ada hadis, maaf banget, tapi ini hadis tentang buang angin. Jadi ada sahabat lagi duduk talen gini, tiba-tiba buang angin bunyi. Yang lain pada, siapa, nyari-nyari gitu. Nyari pelaku gitu ya, kamu ngintamnya siapa nih? Terus Nabi bilang, janganlah kalian mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun melakukannya? Itu hadis ini sampaikan ke Pak. Pas ada adegan itu. Jadi bukan bab buang angin, enggak ada. Jadi bukan bab-bab dalam taklim, tapi hadis-hadis yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini jelas banget bahwa Islam dan kehidupan itu harus ngeblend, nggak boleh dipisahkan. Gimana caranya biar ngeblend? Ya udah, kita coba mengamalkan hadis, bukan hanya hadis-hadis yang sifatnya wawasan, tapi hadis-hadis yang sifatnya praktis kehidupan sehari-hari. Cara ini, cara itu, cara jalan, cara pakai sepatu, cara naik kendaraan dan seterusnya. Sampai naik kendaraan aja ada hadisnya. Salah satu hadisnya apa? Kalau kendaraannya itu hewan, janganlah kalian berbicara di atas hewan tunggangan, karena itu menyakiti hewan tunggangan. Karena ada dua sahabat naik di atas unta, untanya masih berdiri, mereka ngobrol lama lagi tuh ngobrol. Sambil duduk di atas unta, untanya berdiri, kata Nabi jangan. Biarkan otak itu istirahat, kalian duduk yang tenang ngobrol, jadi kalian dua-duanya istirahat, manusia istirahat, hewannya juga istirahat. Jangan di atas otak kita ngobrol sampai segitunya ada hadis. Dan itu Nabi menyampaikannya ketika ada adegan yang berlaku. Terus juga adegan kayak misalnya lain lagi ke dalam rumah tangga lagi. Contoh-contoh kehidupan Nabi itu kan semuanya agama. Nabi itu 24 jam kehidupan beliau itu adalah agama. Gimana Nabi bisa bercanda ketika istrinya lagi baper? Ini romantisnya Nabi. Salah satu cowok romantis itu cirinya adalah dia bisa bikin pasangannya tersenyum walaupun sedang dalam keadaan nangis atau sedang dalam keadaan sedih atau dalam keadaan marah, bisa bikin pasangannya tersenyum. Itu Nabi banget. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita Nabi lagi marahan sama Aisyah. Aisyah marah-marah gitu. Ya udah, kalau nggak bisa kita selesaikan berdua nih, kata Aisyah, yuk kita lapor aja ke ayah saya, ke Abu Bakar. Katanya ayo. Akhirnya apa nggak lapor? Abu Bakar datang. Terus Nabi bilang ke Aisyah, kan duduk bertiga nih, kayak lagi mau disidang sama Abu Bakar. Duduk bertiga, terus Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah, boleh kan saya ngomong duluan? Kata Aisyah apa? Boleh, tapi jangan ngomong kecuali benar-benar aja ya. Boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar-benar aja. Itu Nabi loh. Mana mungkin Nabi bicara sesuatu yang dusta? Pasti benar. Tapi digituin oleh Aisyah dan Nabi. Ya, ngomong. Bahkan mana? Ya Aisyah, yang sopan dikit kamu sama Rasulullah. Bagaimana kamu katakan dia bicara bohong sementara dia utusan Allah? Tentang Allah. Jadi gak pernah bohong apalagi kita manusia. Pas mau dipukul ini apa pundaknya oleh Abu Bakar atau lengannya oleh Abu Bakar, karena itu anaknya Abu Bakar, Rasulullah menahan, ya Abu Bakar, jangan kamu sakiti istri saya. Kami mengundang kamu itu untuk mendamaikan, bukan untuk memperkeruh keadaan di sini. Kamu jangan macam-macam sama istri saya, ya. Jadi ada sama Rasulullah, Abu Bakar sini, Aisyah di belakang Rasulullah, udah, ayo Rasulullah ketahukan. Rasulullah senyum balik di belakang Aisyah, tulian, aku belain kamu kan? Jangan kita pikir bahwa rumah tangga yang mungkin kadang-kadang lagi ada keributan bukan bagian dari agama, bukan yang nggak ada dalil. Semua hidup kita itu sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk Aisyah marah-marah sama istri Nabi yang lain juga, itu juga Nabi bisa menenangkan. Yang saya pernah cerita kemarin, Aisyah itu kan nggak minta basah. Teman-teman tahu siapa istri Nabi yang minta basah? Ummu Salamah. Itu yang paling pintar masak. Kalau Aisyah itu, kalau di zaman sekarang itu anak gaul gitu, jadi gak terlalu pintar masak, sosialita gitu. Makanya networknya luas gitu. Dan teman gengnya itu banyak. Ketimbang gengnya Ummu Salamah. Kan di Islam itu ada dua geng, kata sahabat, ada geng muda, ada geng tua. Ketuanya geng muda itu Aisyah, ketuanya geng tua itu saudara. Ada dua geng. Nah Aisyah itu kan orangnya gampang bergaul ya, karena dia orangnya tuh extrovert, jadi gampang bergaul orang lain. Nah, suatu hari Aisyah tuh pengen masak yang terbaik, tadi bikin kue gitu, bikin kue itu Rasulullah. Seharian bikin kue, tepung segala macam diaduk-aduk, udah jadi, sore udah jadi, makanlah nih sama Rasulullah. Rasulullah enak? Enak, enak banget nih, Rasulullah menghargai ya. Gak tau bener-bener apa enggak, pokoknya menghargai ya. Lagi makan kue, tiba-tiba saudara datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah tuh suara saudara bukain dong, bukain sama Aisyah. Masuk saudara, dan duduk aja di antara Nabi. Nabi di tengah, saudara di sebelah kanan, Aisyah di sebelah dan satu lagi. Nabi naruh pahanya di atas paha saudara, dipijat-pijat dengan saudara. Terus kata Aisyah, saudara, gua hari ini bikin kue loh, kata Aisyah. Yang mana? Ini nih yang di depanmu, kuenya enak loh, cuma aku makan. Enggak, males, kayak benar. Cuma satu aja enak banget, kata Rasulullah juga enak, masa kamu gak coba? Kata Rasulullah, masa-masa deh, saya gak kenyang, kata Rasulullah. Mulai nih, saudara Aisyah mulai rame nih. Ya saudara, saya tuh udah buat kue ini dari pagi loh, hargai dong orang udah capek-capek makan satu minimal untuk menghargai orang. Aisyah itu bukan masalah hargai, gak menghargai, gak ngerti balas makan aja, kan ketemu Rasulullah doang gitu. Ya saudara, kalau kamu gak makan, ya aku lemburin dan cukup itu aja. Biasanya emosi. Nah, kalau itu pun dilemparin ke wajah kamu. Kata saudara sok, bang. enggak, coba aja. Benar ternyata Aisyah ngambil tepung, dilemparin ke wajah saudara, tiba-tiba wajah saudara putih gitu. Jadi kayak apa orang yang habis pakai bedak banyak, wajah saudara, sejilbabnya semuanya putih, dilemparin sama Aisyah. Nabi melihat kayak gitu, Nabi angkat kakinya dari saudara. Sekarang Nabi taruh kakinya di atas pahanya Aisyah. Tapi agak meter dikit, biar Aisyahnya gak bisa gerak. Terus Nabi kasih isyarat ke saudara. Bagus maksudnya. Saudara sepaham bagus, ya udah tutup jalan lemparan tepung. Saya kan Aisyah anak muda jadi lebih apa berbeda gitu kan. Sedangkan saudara kan udah nenek-nenek, jadi saudara karena juga masih wow serius itu. Kalau di kelas kemarin jadi kita kan nggak boleh gitu kan ya. Udah aja dalam keadaan kayak gitu lagi lempar-lemparan tapi gini bu, jangan sampai kena saya nih. Tiba-tiba Umar datang. Assalamualaikum. Tahu sendiri kan Umar jawara Mekah. Dia macam-macam sama Umar. Udah berada lo sama gue nih. Jawara Mekah banget lah rumahnya. Gak ada yang berani sama Umar. Mau hijrah aja. Kalian semua ya. Kata Umar. Ketahuilah kalian semua. Gue mau hijrah. Anti muhajir. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu gua tuh di balik bukit itu. Diumum aja semua satu kota bukan. Umat pergi itu hijrah, gak ada yang berani. Sedangkan Nabi mau hijrah, dikejar-kejar. Umat mau hijrah, gak ada yang berani. Jawara, maka ketuk pintu, assalamualaikum, suara Umat. Langsung saudah sama Aisyah lari masuk ke kamar. Nabi, kalian masuk ke kamar, tutup kamar, tutup. Dah, Umat kain ke Rasulullah kain pintu. Umat masuk, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Udah pas Umar lihat, rumah Nabi berantakan gini ya. Banyak tepung berserakan di mana-mana. Cuma kan gak mungkin komen ya, diam aja lah. Udah duduk. Terus Nabi ketawa-ketawa sendiri gitu. Umar nanya, ya Rasulullah kenapa ketawa-ketawa? Kata Rasulullah, itu tuh cewek-cewek. Kenapa? Mereka tuh tadi habis lempar-lemparan tepung, lagi marah-marahan. Tiba-tiba dengan suara kamu, mereka pada lari tuh masuk kamar, takut sama kamu kali. Terus Umar tersinggung, kenapa? Soalnya kenapa takut Umar tapi gak takut ke Rasul. Di depan Rasul mereka rame, di depan Umar diam. Umar tersinggung, atas nama Rasulullah. Jadi kayak membela yang Rasulullah gitu. Kata Umar, wahai cewek-cewek. Dari panggil lahir di Nabi, wahai perempuan. Kalau bahasa kita mah, wahai cewek-cewek. Kalian tuh takut sama saya tapi gak takut sama Rasulullah. Kata Umar, ternyata cewek itu mau memberi kalian. Ya, soalnya Umar itu keras dan kasar, sedangkan Rasulullah itu baik dan lembut. Makin ketawa Umar sama Rasulullah. Udah aja, ngobrol sama Umar. Umar pulang, mereka keluar lagi beresin. Udah, bersihin lantai. Udah, damai lagi. Kayak gimana Rasulullah kepada keluarganya? Orang lagi marahan bisa dibuat ketawa. Dan itu adalah sunnah. Dan itu adalah ibadah. Dan itu adalah sama sekali nggak perlu dipisahkan antara agama dengan kehidupan kita. Semua kehidupan Rasulullah itu agama. Berarti apa yang Rasulullah lakukan berpahala kalau kita tiru. Mau dia di rumah, mau dia di masjid, mau dia dengan istri, mau dia dengan sahabat, bahkan dengan musuh, itu semuanya adalah agama. Termasuk hadis tentang Nabi suka mencium istrinya. Habis wudu cium, habis wudu cium. Jadi Nabi itu kebiasaan beliau kalau habis wudu mencium Aisyah kemudian ke masjid. Habis wudu mencium Ummu Salamah kemudian ke masjid. Pokoknya habis wudu mencium istri kemudian ke masjid. Menciumnya dikecup di keningnya atau kadang di pipinya. Yang jelas memberikan kasih sayang kepada istri. Dan itu saya coba praktikin sekali-kali. Habis wudu cium istri ke masjid. Habis wudu istri saya kemana? Dia keluar ke masjid. Karena gak bisa ngomongin sunnah. Kan Nabi itu kalau mau wudhu itu selalu bersiwak ya. Sunnah Nabi kalau mau berwudhu bersiwak, siwak dulu baru wudhu. Berarti di situ juga ada pesan kalau mau mencium istri siwakan dulu. Kalau nggak siwak minimal pakai visioner lah biar nggak harum gitu. Yang jelas Nabi itu sangat menyayangi pasangannya. Gitu juga Nabi kepada para sahabat. Nabi itu jadi orang yang paling asik diajak ngobrol. Ngobrol apa aja nyambung tuh Nabi itu. Nah, ini bisa jadi beramal Islam dalam kehidupan pertemanan. Kayak misalnya Nabi lagi kumpul sama komunitas penggembala. Dia kan di zaman dulu banyak komunitas gitu kan. ada komunitas Edmax, ada komunitas Vespa, ada komunitas Mio, Vario, segala macam lah, sampai mobil-mobil, motor-motor yang diulin gitu, yang di, gitu. Nah, Nabi lagi ngumpul sama komunitas penggembala. Komunitas penggembala Madinah, KPM. Komunitas penggembala Madinah. Lagi ngumpul sama anak-anak penggembala gitu, lagi ngumpul, ngobrolin tentang domba, ngobrolin tentang kontak, supaya nyambung sama mereka dan menghargai mereka, karena mereka pas didatangi Nabi itu merasa kayak sungkan gitu kan, kita cuma penggembala, rata-rata penggembala itu budak, karena yang punya gembala nggak pernah menggembala itu, kayak cuma nyuruh budak doang. Nah, penggembala-penggembala yang miskin ini, budak-budak ini didatangi Nabi, merasa kayak enak, merasa sungkan, kita didatangi Nabi gitu. Nabi supaya nyambung sama mereka, bisa ngobrol sama mereka, Nabi bilang gini, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak seperti ini. Itu hadis disampaikan Nabi lagi di antara komunitas penggembala. Ya, bukan di dalam taklim. Nanti Nabi ketemu lagi sama komunitas lain, komunitas pecinta roti keras. Karena di zaman dulu itu roti macam-macam. Ada roti yang lembut banget, ada yang roti yang keras. Kalau yang lembut itu roti itu orang kaya, yang keras itu rotinya orang miskin. Kalau mau dimakan, dicelupin dulu ke air, baru bisa dimakan. Saking kerasnya kayak kerupuk gitu. Ini komunitas pecinta roti keras. Nabi duduk nih di antara sahabat-sahabat yang miskin, yang nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang karena nggak punya kain untuk beli baju, nggak punya uang untuk beli kain maksudnya. Nabi duduk sama mereka, mereka kan jadi kayak nggak pede gitu duduk sama Nabi. Nabi bilang apa? Sesungguhnya saya itu adalah anak seorang perempuan yang suka makan kodir. Kodir itu roti keras. Saya itu ada perempuan yang suka makan kodir, artinya saya tuh dari kecil tuh udah biasa makan kodir, sama kayak kalian, jadi kita tuh sama gitu. Oh gitu ya Rasulullah, kenapa gak makan Rasulullah? Oh kasih makan Rasulullah, lihat kerasnya, masukin air. Ya nampung, jadi Nabi itu menyampaikan hadis-hadis kayak gitu tuh sambil main, sambil silaturahim, sambil jalan, sambil nongkrong, sambil ngopi kalau bahasa kita. Itu semuanya Islam. Ketemu lagi nanti sama misalnya penggembala atau orang-orang yang suka jualan berdagang gitu, para pedagang, jadi komunitas yang sangat muda gitu. Ada yang pengusaha kuliner, ada yang pengusaha kain, ada segala macam. Nabi bilang apa? 9 pintu rezeki itu ada di dalam perdagangan. Mereka semangat lagi tuh, ngomongin sama para pengusaha. Ketemu sama pejabat-pejabat, Nabi bilang, yang pertama sekali mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar adalah pejabat yang adil atau pemimpin yang adil. Dari 7 golongan, yang pertama itu adalah pejabat yang adil, yang enggak korup, yang enggak melakukan kezaliman. Akhirnya mereka semangat lagi dengan jabatannya. Nabi itu selalu ngeblend dengan siapapun. Dan hadis-hadis ini, kalau kita baca, kita harus lihat location-nya di mana. Dan nanti kita juga mengamalkannya sesuai dengan tempatnya. Jelas kalau gitu berarti Islam dan kehidupan itu jangan dipisahkan. Jadi ketika teman-teman hijrah, bukan meninggalkan kehidupan kita yang lama, tetapi mengislamkan kehidupan kita yang lama. Tidak perlu meninggalkan. Kalau yang punya hobi, misalnya main apa, tetap aja dengan hobinya, selama hobi itu tidak melanggar syariat. Jadi jangan, sekarang hobinya apa? Talim aja, gak harus gitu-gitu amat. Talim dilakuin, tapi hobi yang lama jangan ditinggalin. Yang hobinya misalnya ngulik apa gitu, sesuatu yang tidak melanggar syariat, makanya tetap aja dengan hobi itu. Yang hobinya koleksi batu akik, ya udah dengan hobi itu. Yang hobinya telolet om telolet, misalnya udah nungguin aja bus di jalan om telolet gitu ya. Yang jelas hobinya tidak melanggar syariat, tapi bikin hobi kita itu ada nilai ibadah. Dan nilai ibadah itu gak harus selalu serius. Nabi dapat pahala dari ketawa, Nabi dapat pahala dari tersenyum, Nabi dapat pahala dari nongkrong, Nabi dapat pahala dari romantis dengan istrinya, dapat pahala dari semua adegan hidup beliau. Tidak perlu kita mengubah kehidupan kita atau meninggalkan kehidupan kita yang lama kecuali kalau itu adalah dosa. Itu teman-teman tentang hijrah, karena judul kita itu sudah sampai di mana hijrah kita. Jadi saya berpikir yang perlu kita sadari bahwa hijrah itu bukan meninggalkan, tetapi merubah. Merubah supaya lebih bernilai, supaya lebih berpahala, ada unsur ibadahnya. Tetap bisa tetap kasih tanpa meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Itu aja, mudah-mudahan dari bermanfaat. Barakallahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.